Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fit tanjim bab yang membahas tentang at-tanjim ya, ilmu perbintangan. Qala al-Bukhari fi sahihihi qala Qatadah khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatan lis-sama wa rujuman lis-syayatin wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghayra dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih intaha. Qala al-Bukhari fi sahihihi, berkata al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya ya, dibawakan hal ini secara mu'allak. Qala Qatadah, Qatadah mengatakan khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin, Allah telah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga maksud. Zinatan lis-sama, yang pertama sebagai hiasan bagi langit. Sebagai hiasan bagi langit. Warujuman lis-syayatin, yang kedua untuk melempar para setan yang mencoba mencari atau mencuri dengar ya, di langit. Wa alamatin yuhtada biha, yang ketiga sebagai alamat tanda yang dengannya menjadi pembimbing seseorang. Ya. Faman ta'awwala fiha, maka siapa yang berupaya untuk mencari maksud yang lain ghairu dzalik, selain ini, akhta'a, maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia telah menyanyiakan umurnya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan dia telah membebani diri dengan perkara yang dia tidak memiliki pengetahuan padanya. Intaha. Qala hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Fauzan, munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab dengan kitab tauhid. Lamma kana badut tanjim batilan lima fihi min da'wa musyarakatillahi fi ilmil ghaib wa ta'alluqil qalbi bi ghairillah wa nisbatit tasarrufi ilan nujum wa dhalika yunafi tauhid nasaba an yuqada lahu babun huna yubayyanu fihi al-mamnu'u wal-ja'izu minhu. Liyakuna al-muslimu ala basiratin min dhalik. Ketika dikatakan sebagian dari pengetahuan tentang urusan bintang itu dikatakan batil karena sebagiannya itu ya, ada dakwahan, pendakuan berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan ilmu ghaib. Dan juga padanya ada ketergantungan hati kepada selain Allah. Dan penyandaran kejadian-kejadian ini kepada bintang-bintang tersebut, dengan sebab bintang-bintang tersebut di mana ini menafikan tauhid, meniadakan tauhid, maka beliau rahimahullahu taala membuatkan bab di sini untuk dijelaskan padanya apa yang dilarang dalam urusan bintang-bintang ini dan apa yang boleh. Agar apa? Seorang muslim mereka betul-betul di atas ilmu tentang hal ini. Bintang yang antum lihat di atas langit, ya, ternyata ada sebagian manusia yang menyalahgunakan ya, dengan keberadaan bintang-bintang itu. Ya. Di kala malam tidak berawan, ya, antum keluar rumah, kemudian rebahan melihat ke atas langit. Ya. Terlihat indahnya langit itu. Ya. Ada yang terang benderang, ada yang redup. Ya. Sebagiannya jelas menyala hidupnya, ya. Kedip-kedip. Ya. Indah, ya. Ditambah lagi ada yang terbang. Ya. Ternyata ada sebagian orang yang menjadikan adanya bintang-bintang ini, ya, mereka menempatkan tidak pada tempatnya. Mestinya untuk tiga hal tadi. Ya. Bintang itu sebagai hiasan untuk langit. Bintang itu, ya, di antaranya apa? Untuk melempar setan yang mencuri dengar dari langit, ya, mencuri berita. Ya. Ya, sehingga bintang itu dilempar, ada yang mengenai setan ini sehingga terbakar, ya, dan seterusnya. Dan yang ketiga, ya, bintang itu, ya, dikarenakan posisinya itu tetap ya, maka dijadikan sebagai petunjuk, ya, oleh manusia di antaranya untuk menentukan arah. Itu bintang yang modelnya seperti itu arah selatan. Itu bintang yang modelnya seperti itu arah apa? Barat. Ya. Atau untuk menunjukkan satu daerah. Ya. Suatu negeri. Ya. Negeri itu terletak di sana, ya, mengikuti arah bintang itu. Ya. Ternyata ada orang yang menyalahgunakan dengan keberadaan bintang-bintang ini. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana penerangan masalah ini. Qala hafizahullahu ta'ala ma ja'a fi tanjim ay dzikru ma yajuzu minhu wa ma la yajuzu minhu. Bab ma ja'a fi tanjim artinya penyebutan tentang apa yang dibolehkan dari urusan perbintangan ini dan apa yang tidak diperbolehkan. Wa dhammuhu wa tahrimuhu wa ma warada minal wa'idi fihi, ya, juga penyebutan tentang, ya, celaan, ya, yang menyalahgunakan masalah bintang ini, ya, pengharaman hal tersebut, dan apa yang datang tentang wa'id, ancaman padanya. Ya. Wattanjim huwa al-istidlalu bil ahwalil falakiyah 'alal hawadisil ardiyah. At-tanjim, ya, yang dimaukan dengan apa yang diharamkan ini, ya, adalah berdalih dengan keadaan bintang-bintang tersebut, ya, untuk menghukumi, ya, kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Wa huwa ma yusamma bi ilmi ta'thir. Dan ketika hal ini demikian yang dimaksud, dinamakanlah dengan ilmu ta'thir. Mungkin sebagai contoh. Ya. Sebagai contoh. Dan ini yang dilarang. Ya. Apa misalnya? Oh, banjir bandang melanda kota A. Ya. Ya. Orang katakan pantesan, ya, banjir bandang itu terjadi, ya, karena tadi malam tidak muncul bintang ini dan bintang itu. Ya. Atau sebaliknya, malam ini keluar bintang ini dan bintang itu, ya, nanti jam 12 malam akan terjadi gempa yang dahsyat, misalnya. Berdalih, ya, dengan keadaan-keadaan bintang untuk menunjukkan adanya apa, kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Ya, ini ada hubungannya enggak, Harun? Harun. Mana Harun? Ada hubungannya enggak? Munculnya bintang itu dengan banjir. Ada hubungannya enggak? Bintang itu. Antum mungkin pernah dengar, ya, penamaan bintang-bintang yang dinamakan oleh para ahli bintang. Yang bentuknya kayak layang-layang, namanya bintang apa? Bintang layang-layang, ya? Atau layangan? Ada lagi bintang apa? Bintang pari. Bintang apa lagi? Bintang biduk, ya? Scorpio. Apa lagi? Ya, yang dikenal dengan rasi bintang. Ya. Orang yang menamakan itu sebagai rasi bintang ini, rasi bintang itu. Kalau bintang yang model seperti ini itu arah selatan, model yang seperti ini itu arah utara, misal. Dititeni. Apa itu dititeni? Baik. Qala al-Bukhari fi sahihihi. Jadi enggak ada hubungannya, ya, Harun? Ya. Dengan munculnya bintang itu dengan misalnya banjir tadi, enggak ada hubungannya, enggak ada kaitannya. Ya. Karena tadi sudah dikatakan adanya bintang itu untuk tiga hal. Ya. Qala al-Bukhari fi sahihihi ay ta'liqan, disebutkan dalam kitab sahihnya secara mu'allaq. Khalaqallahu an-nujuma li thalathin. Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal. Hadza ma'khudzun minal Qur'anil Karim. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah, ya, diambil dari Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi bukan karangan beliau, tapi betul-betul beliau ambil hal ini dari Al-Qur'anul Karim. Zinatan lis-sama, sebagai perhiasan untuk langit. Isyaratun ila qouli ta'ala. Ini ya, apa yang diisyarahkan dalam firman Allah Ta'ala, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kata Allah, kami telah menghiasi langit dunia ini, apa yang kita lihat di atas ini, dengan apa? Masabih, bintang-bintang. Dihiasi langit ini dengan adanya apa? Masabih, bintang-bintang. Warujuman lisyayatin, untuk melempar para setan yang mencuri berita di langit sana. Isyaratun ila qawlihi ta'ala waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan juga kami jadikan bintang-bintang itu untuk melempar para setan. Wa alamat ay dalalat alal jihad wal buldan wa nahwi dzalik. Tanda-tanda ya, untuk penentuan arah ataupun untuk menunjuk negeri-negeri dan yang lainnya. Ya, sebagai petunjuk. Ya. Para nelayan atau para pelaut ya, akan sangat terasa sekali manfaat dari adanya bintang-bintang ini. Ya. Yuhtada biha ay yahtadi bihan nasu, yang dengannya manusia menjadikan sebagai tanda. Isyaratun ila qawlihi ta'ala wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang ini, kalian bisa menjadikannya sebagai petunjuk di gelapnya ya, malam ketika berada di daratan ataupun di lautan. Ya. Jadi bintang itu akan terlihat dengan jelas ketika malam hari. Ya. Ya. Ketika malam hari, bintang itu akan terlihat dengan jelas. Terlebih ketika tidak ada awan. Ya, akan sangat jelas. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik, ay man za'ama fiha ghairu ma dzakarahu Allah Ta'ala fi hadhihi thalath, fadda'a 'ilmal ghaib faqad akhta'a haitsu takallama rajman bil ghaib wa adha'a nasibahu ay hadzahu min umrihi. Maka barang siapa yang dia menyangka atau menyalahgunakan dalam urusan bintang ini selain apa yang telah Allah sebutkan, maka berarti dia telah mendaku, mengaku dirinya tahu perkara gaib. Maka dia salah dalam hal ini. Di mana dia berucap, ya, dengan pengakuan dia mengetahui ilmu gaib ini, dan dia juga telah menyia-nyiakan ya, umurnya. Ya. Wa adha'a nasibahu ay hadzahu min umrihi. Li'annahu ishtaghala bima la fa'idata fihi bal fihi madarrah, karena dia telah menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak ada faedahnya. Bahkan dikatakan dia telah menyibukkan pada perkara yang mengandung mudharat untuk dia. Ya. Karena padanya ada unsur mendaku perkara gaib, mengaku tahu ilmu gaib. Baik. Al-ma'na al-ijmali al-athar, kita lihat makna secara umum terhadap athar ini. Anna Qatadah rahimahullah yadhkuru al-hikmata allati khalaqallahu min ajliha an-nujum kama dzakarahullahu fi kitabih raddan 'ala alladziina dhaharu fi 'asrih wa yataqiduna fi an-nujum ghayra ma dzakarahu khaliquha fi kitabih. Al-Imam Qatadah menyebutkan tentang hikmah, yang karena hikmah itulah Allah menciptakan bintang-bintang ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Disebutkan oleh beliau hal ini sebagai bantahan terhadap mereka orang-orang yang muncul di zaman beliau, di mana mereka punya keyakinan perihal bintang-bintang ini, keyakinan selain apa yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Wa haula'i qalu bila ilmin, mereka-mereka ini mengatakan dengan tanpa ilmu. Wa afnau a'marahum fima yadurruhum, dan mereka menyia-nyiakan umur-umur mereka pada perkara yang memadharatkan mereka. Wa kallafu anfusahum ma laysa fi maqduriha al-husul 'alaihi, dan mereka telah membebani diri-diri mereka sendiri pada perkara yang mereka sendiri tidak sampai kepadanya. Tidak ada hasilnya. Tidak ada manfaatnya. Wa hakadha kullu man talabal haqqo min ghairi al-kitabi was-sunnah, dan demikianlah dikatakan bahwa semua orang yang berupaya mencari kebenaran namun bukan dari kitab dan sunnah akan dikatakan demikian. Sia-sia umurnya, capek, namun gak ada hasilnya. Karena tidak mau mencari kebenaran dalam kitab dan sunnah. Mencari kebenaran kepada yang lainnya tidak akan didapatkan. Baik. Munasabatul athar lil bab anna fihi bayan al-hikmati fi khalqin nujum kama dzakaraha Allahu fi kitabi waradda 'ala man za'ama fin nujum hikmatan tukhalifu ma dzakaraha Allahu fiha. Bahwa pada athar ini ada penerangan akan hikmah dalam penciptaan bintang-bintang ini. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam kitabnya. Waradda, dan juga sebagai bantahan terhadap mereka, orang-orang yang menyangka tentang bintang-bintang ini ada hikmah yang lain, yang ternyata itu menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. Baik. Ma yustafadu minal athar. Bayanul hikmati fi khalqin nujumi kama dalla 'alaiha al-Qur'an. Dalam athar ini ada penerangan akan hikmah tentang penciptaan bintang-bintang sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran. Ar-raddu ala man za'ama anna nujuma khuliqat li hikmatin ghairu ma dzakarallahu fiha. Atsar ini juga sebagai bantahan bagi mereka-mereka yang mengira, yang menyangka bahwa bintang-bintang ini juga diciptakan untuk hikmah selain apa yang telah Allah sebutkan. Ya. Atsar ini sebagai bantahan. Annahu yajibur ruju'u ila kitabillah libayanil haqqi minal batil. Bahwa wajib untuk ar-ruju' kembali kepada kitabullah, ya, untuk menerangkan al-haq dari yang batil. Anna man talabal huda min ghairil kitabi wa sunnah faqada sawab wa dhayya'a waqtah wa takallafa ma la qudrata lahu fil wusuli ilaihi. Bahwa siapa yang mencari petunjuk tidak dari kitabullah, tidak dari sunnah Rasulullah, maka berarti dia telah kehilangan kebenaran. Ya. Dan dia telah menyia-nyiakan waktunya. Dan dia telah membebankan diri pada perkara yang, ya, tidak akan menyampaikan kepada kebenaran yang ia cari itu. Ya. Ya. Karena apa? Al-haqqu, kebenaran terdapat pada apa? Kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Wa kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamar. Wa lam yurahhis fihi Ibnu Uyainah. Dzakarahu Harbun anhuma. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. Imam Qatadah membenci untuk dipelajari yang namanya manazilil qamar. Apa itu? Garis orbit ataupun jalur-jalur perjalanannya bulan. Tentang ini juga Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan. Ya. Ya, enggak boleh mempelajari tentang orbit-orbit bulan. Ya. Telah disebutkan hal ini oleh Harbun tentang keduanya, ya. Harbun telah menyebutkan tentang keduanya. At-Tarajim, Ibnu Uyainah ay Sufyan Ibnu Uyainah. Harbun ay Harbun Al-Karmani min jillati ashabi Ahmad. Harbun itu Al-Karmani, ya, dari murid-murid ataupun pengikut yang terkemuka dari pengikutnya Imam Ahmad. Ya. Ahmad ay al-imamu Ahmad ibn Hanbal. Ya. Warakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Ya. Imam Ahmad dan Imam Ishaq, Ishaq ibnu Rohawai atau Rohuya, telah memberikan keringanan untuk mempelajari, ya, orbit, ya, perjalanan bulan. Manazil qamar allati yanzil qamaru fi kulli lailatin manzilatan minha. Manazilul qamar itu adalah ya, allati yanzil qamar, ya, yaitu di mana bulan itu ya, berada atau terletak ya, pada setiap malamnya ya, menempati satu tempat tersebut. Ya. Wahya thamanin wa ishruna manzilatan, dan manazil qamar itu ada 28 garis orbit bintang, apa namanya, bulan orbitnya itu ada 28. Ya, tanggal 1 di jam yang sama misalnya, tanggal 1 letak bulan itu di sana. Tanggal 2 di jam yang sama ya, sudah pindah ya, sekian derajat. Ya, tanggal 3 di jam yang sama sudah berubah lagi. Itulah ya tempat-tempat apa yang dikatakan manzilah al-qamar. Ya. Wa ma'rifatu dzalika tusamma bi'ilmi tasyir, dan untuk mengetahui hal ini atau pengetahuan tentang hal ini dikenal dengan istilah ilmu tasyir. Ya, ya, ilmu tentang peredaran bulan atau perjalanan bulan. Ya. Ru'yatul hilal yang sering kita menunggu keputusannya, gitu kan. Arah pandang mata untuk memantau munculnya hilal ini, ya itu pada arah tertentu. Ya. Ilmu tasyir, ya, di antara manfaatnya seperti ini. Ya. Jadi arah pandangan mata, misalnya sekarang tanggal tadi ya, asar tanggal 29 Rajab misalnya. Besok ini tanggal 30 Rajab atau tanggal 1 Sya'ban. Ya. Ditunggu, arah pandangan mata itu tertuju pada satu sudut tertentu. Ya. Di arah sana, tidak ke sana. Kalau ke sana enggak mungkin kelihatan. Kalau itu muncul enggak mungkin kelihatan. Ya. Mesti di arah sana, sehingga apa, konsentrasi pandang mata ke arah situ. Ya. Makanya sering kita mendengar apa? Ada derajat-derajat itu ya. Bulan terlihat sekian derajat, gitu kan. Hilal terlihat segitu. Inilah yang dikatakan apa? Ilmu tasyir. Ilmu yang dipelajari pada ilmu ini ya, perjalanan apa? Bulan. Ya. Letak orbit perjalanan apa? Bulan. Ternyata kita dapati tadi ada ulama yang mereka apa? Membenci untuk orang ini mempelajari ilmu yang seperti ini. Sebagian ulama yang lain, enggak apa-apa. Ya, nanti akan datang keterangannya. Al-gharadu min hadza siyaq, tujuan dari dibawakan konteks wa kariha Qatadah sampai warakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq, ya, tujuan dari dibawakan kalimat ini bayanu khilafil ulama fi hukmi ta'allumi manazil qamar, ya, ingin menerangkan adanya perbedaan para ulama tentang hukum mempelajari tadi ya, orbit bulan, mempelajari ilmu peredaran atau ilmu perjalanan bulan. Alladhi huwa ilmu tasyir, yang lebih dikenal dengan ilmu tasyir. Alladhi al-gharadu minhu, di mana sebetulnya tujuan dari ilmu tasyir adalah al-istidlalu bihi alal kiblah. Ya, bisa dijadikan petunjuk untuk menentukan arah kiblat. Wa awqatis salawat, bisa untuk memprediksi waktu-waktu sholat. Wa ma'rifatil fusul, bisa untuk mengetahui apa itu fusul, iklim atau musim. Ya. Fa idza kana hadza ikhtilafahum fi hadza an-naw'i alladzi la mahdzura fihi hasman lil mada li'alla yatawassalu ilal mamnu' fama baluka biman'ihim min ta'allumi ilmi ta'thir alladhi huwa dholalun wa khatarun. Lihat maksud dan tujuannya. Dibawakan konteks ini dalam kitab Tauhid. Maka apabila dikatakan perselisihan mereka para ulama adalah dalam perkara ini, yang sebetulnya kalau dilihat la mahdzura fihi, tidak ada kekhawatiran padanya kalaupun dipelajari. Namun sebagian melarangnya agar jangan sampai hal itu menjadikan sebagai tangga untuk menuju yang dilarang. Kalau saja yang seperti ini terjadi perselisihan, maka bagaimana dengan engkau? Ya. Bagaimana pendapat kamu? Ya. Dengan larangan mereka ya, dari untuk mempelajari ilmu takdir yang jelas itu merupakan kesesatan ya, dan murni bahaya. Ya. Sebagian ulama tadi dikatakan ada yang membenci. Mereka membenci karena apa? Khawatir. Ya. Bisa menyampaikan seseorang kepada apa yang dilarang. Sehingga mereka apa? Membenci dipelajari ilmu ini. Lalu bagaimana pendapat kalian? Dengan pelarangan mereka ketika seorang betul-betul mempelajari ilmu ta'athir, ilmu yang tadi itu. Ilmu untuk menentukan kejadian apa yang ada di bumi ini dengan apa? Adanya apa? Bintang-bintang itu. Ya. Tentu sangat keras tentunya ya. Pelarangan mereka amat sangat keras. Lawong ini saja yang ilmu tasir tadi yang sebagian ulama membolehkan itu ada yang membenci, khawatir untuk seseorang apa? Menuju kesyirikan, ke hal yang dilarang. Ya. Apalagi kalau itu jelas-jelas apa? Mengandung kesyirikan. Ya. Tentu pelarangan mereka akan apa? Amat sangat keras sekali. Ya. Bila ada orang yang merumuskan ya. Misal kalau muncul bintang ini di tanggal sekian, misal akan terjadi banjir bandang. Ya. Kalau muncul bintang ini di tanggal sekian, akan terjadi tsunami misalnya. Tentu para ulama akan sangat keras ya, melarang ya, pembelajaran ilmu yang seperti ini. Ya. Bisa dipahami ini, Hanif? Ya. Jadi cukuplah bagi kita semua perihal bintang, tiga hal. Bintang sebagai perhiasan apa? Langit. Sebagai apa lagi? Pelempar setan yang mencuri berita dari langit, di atas langit sana. Yang ketiga apa? Sebagai tanda. Ya. Tanda untuk menentukan arah. Ya. Tanda untuk mengetahui letak satu negeri. Demikian ya. Bukan sebagai apa? Kode-kode apa yang akan terjadi di bumi ini. Dari adanya tsunami, banjir misalnya, gempa, gunung meletus, ya, hujan badai, ya, dan yang lainnya. Ya. Apalagi mungkin sampai kalau muncul bintang ini dan bintang ini dan bintang ini, akan terlahir seseorang yang super misalnya. Wah, ini mengerikan sekali. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan mungkin dalam penyampaian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.